Siji loro telu tol jae na jae ja tol jae ji datang kemari karena kita hubun nabi tol jae na jae ja tol jae ji datang kemari karena kita hubun nabi ayo ayo mari kemari solawatan bareng-bareng As-Sufyani dalam rangka Dies Natalis ITS yang ke-55 Tol Jae Na Jae Ja Tol Jae Ji datang kemari karena kita hubun nabi Tol Jae Na Jae Ja Tol Jae Ji datang kemari karena kita hubun nabi UKM Cinta Rebana IDS Yo bro Abal Qasim Fuadi ham fa as'ifni Mantap.